Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Sore ini kita akan memulai kitab yang baru, yaitu kitab Az-Zakah dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Thalithan, kitab yang ketiga, kitab Az-Zakati, kitab Zakat. Wa ishtamilu ala sittati abwabin. Kitab ini mencakup 6 bab. Al-babul awwalu, bab pertama, fi muqaddimati zakah, tentang muqaddimah pendahuluan mengenai zakat. Al-babu thani, zakatul dhahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Al-babu thalithu, zakatul khariji minal ardi, zakat tanaman yang keluar dari bumi, yakni hasil bumi. Zakat tanaman hasil bumi. Al-babur rabi'u, bab keempat, zakatu bahimatil an'am, zakat hewan ternak. Al-babul khamisu, bab kelima, zakatul fitri, zakat fitri. Al-babus sadisu, ahlu zakati, golongan yang berhak dapat zakat. 6 bab. Al-babul awwalu, fi muqaddimati zakati, bab pertama tentang muqaddimah pendahuluan tentang zakat. Naam. Wa fihi iddatu masaila. Di dalamnya terdapat sekian masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, fi ta'rifi zakati, tentang definisi zakat. Az-zakatu fil lughati, zakat dalam bahasa Arab maknanya annama'u, pertumbuhan. Waziyadatu, dan az-ziyadah, pertambahan. Pertumbuhan dan pertambahan. Yuqalu, dikatakan dalam bahasa Arab, zakazzar'u idha nama. Zakazzar'u, ya, tanaman itu zaka, ya, bertambah, yakni idza nama, apabila tumbuh. Naam. Wa syar'an, dan makna zakat dari segi makna syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat, secara syariat, ibaratun, suatu ungkapan, ya, an haqqin, tentang suatu hak, yajibu fil mali, wajib pada harta, alladhi balagha nisaban muayyanan, yang mencapai nisab tertentu, bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus, lita'ifatin makhsusatin, untuk golongan khusus, ya. Jadi suatu istilah yang ungkapan dari suatu hak, tentang suatu hak. Istilah yang mengungkapkan tentang hak yang wajib pada harta, yang harta itu mencapai nisab tertentu, ya, dengan syarat-syarat khusus untuk golongan khusus. Nah, jadi zakat itu adalah hak. Nah, hak. Tayyib, haknya siapa? Ta'ifah makhsusah, golongan khusus yang ditetapkan. Haknya mereka. Jadi tidak boleh disalurkan, diberikan kepada selain ta'ifah makhsusah itu. Siapa yang wajib mengeluarkan hak itu? Ya, pemilik harta. Hak itu terdapat dalam harta. Harta apabila mencapai nisab, harta tertentu apabila mencapai nisab dengan syarat-syaratnya. Ya, jadi ada harta, ada nisab. Pada harta itu mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab berarti tidak terkena zakat, kan begitu. Ada ya pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu. Kemudian ada jika terpenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat khusus padanya. Ada hak pada harta itu, yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta pada hartanya yang mencapai nisab terpenuhi syarat-syaratnya. Untuk siapa hak itu? Untuk golongan khusus. Tidak sembarangan yang diberikan. Ya. Tayyib, tetapi untuk golongan khusus yang ditetapkan. Nah, ini definisinya mencakup semuanya. Jadi ada gambaran tentang zakat. Jadi ada pemilik harta, ada nisab, ada syarat-syarat yang terpenuhi. Sehingga ada hak pada harta itu yang merupakan zakat. Kadarnya berapa? Hak itu ada kadarnya. Ya, kadar tertentu yang ditetapkan. Itu hak, itu zakat yang harus dikeluarkan untuk golongan khusus. Fahami? Wahia tuhratun lil abdi wa tazkiyatun li nafsi. Dan zakat itu fungsinya adalah tuhratun lil abdi. Ya, pembersihan untuk hamba itu. Pembersihan untuk hamba pemilik harta. Wa tazkiyatun li nafsih, dan pembinaan untuk jiwanya. Pembinaan untuk jiwanya. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, khudz, ambillah, ya, wahai Nabi Muhammad SAW, ambillah min amwalihim, dari harta benda mereka, sadaqatan, sedekah itu zakat, tutahhiruhum, yang tutahhirum wa tuzakkihim biha. Tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ya, biha yakni dengan zakat itu, dengan sedekah itu, tutahhirum, engkau mensucikan, membersihkan mereka. Ya, engkau tuzakkihim, membina mereka. Engkau membersihkan, menyucikan mereka dan membina mereka biha dengan sedekah yang dipungut itu. Nah, wahia sababun min asbabi isya'atil ulfah, dan itu merupakan salah satu faktor dari faktor-faktor menebarnya al-ulfah, ya, persatuan, ya, eratnya hubungan persatuan diantara kaum muslimin, wal mahabbah, menebarnya rasa cinta sama kaum muslimin, wat takafuli baina afradil mujtamil muslim, ya, pemerataan di antara individu-individu yang menyusun suatu komunitas muslim. Orang-orang yang kaya, yang punya harta, ya, apakah hartanya itu emas atau perak, ya, atau uang yang dikias pada dinar dan dirham, ataukah hasil bumi, ya, ataukah hewan ternak, harta-harta yang terkena zakat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta itu ketika mencapai nisab terpenuhi syarat-syaratnya, ya, mereka menyalurkannya kepada golongan-golongan yang berhak, seperti orang-orang fakir yang tidak punya harta sama sekali, orang miskin yang kekurangan, orang-orang yang terlilit utang dan seterusnya. Dengan itu, ya, terjadi na'am, pemerataan di antara komunitas, ya, mujtama', komunitas muslim. Naam. Yang fakir miskin tidak terus menderita dengan kefakiran dan kemiskinannya karena tertutupi mereka dengan zakat yang disalurkan. Sehingga tumbuhlah rasa cinta di antara mereka, ya. Dan ini merekatkan hubungan, ya, faktor yang mendukung persatuan kaum muslimin, komunitas kaum muslimin. Naam. Al-masalah kedua, hukum zakat wa dalil dzalik. Naam, siapa yang nyandar di tembok itu di belakang? Kum? Kum? Berdiri. Hukum zakat dan dalilnya. Az-zakatu fariidhatun min faraidil Islam. Zakat merupakan salah satu kewajiban, ya, yang difardukan dari fardu-fardu yang difardukan dalam Islam. Wa ruknun min arkanihil khamsati, rukun dari rukun-rukun yang lima. Khudh kitabak, ambil kitabnya, maju ke depan sini. Ambil kitabnya, maju ke depan sini. Wahia ahammu arkanihi ba'da shalah. Dan zakat merupakan rukun yang paling penting jelis setelah sholat, di antara lima rukun Islam. Yang paling penting, yang paling kuat setelah sholat. Jadi setelah dua kalimat syahadat, sholat lima waktu, kemudian zakat. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa aqimu sholata wa atu zakata. Al-Baqarah ayat 43. Tegakkanlah sholat, sholat lima waktu, dan bayarkanlah zakat, zakat mal yang kita bahas sekarang. Wa qaulihi ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Ambillah, wahai Nabi Muhammad SAW, dari harta-harta mereka, pungutlah dari harta benda mereka sadaqah, yakni zakat mal. Tutahhiruhum, engkau menyucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membina mereka biha, dengan sedekah zakat mal yang dipungut itu. Tayyib. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, wa iqamis salati, menegakkan salat lima waktu, wa ita'iz zakati, bayar zakat, wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah, Ka'bah, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Muttafaq alaih. Ini dalil tentang lima rukun Islam. Urutan ketiga adalah zakat. Zakat setelah sholat dan dua kalimat syahadat. Wa qali sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wasiatnya kepada Mu'adz bin Jabal, lamma, ketika ba'athahu ila al-Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, ud'uhum, ud'uhum, ajaklah mereka, ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kepada syahadat, ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku Muhammad adalah Rasul Allah. Fa inhum ata'u lidhalik, apabila mereka menaati dalam perkara itu, dengan itu mereka berarti masuk Islam. Fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim, bahwa sesungguhnya Allah memfardukan atas mereka, khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, lima salat fardu setiap hari dan malam, yang terus terulang sepanjang masa. Fa inhum ata'u lidhalik, kemudian apabila mereka menaati dalam perkara itu, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha aftaradu alaihim, bahwa sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka, sadaqatan, zakat, fi amwalihim, pada harta benda mereka, tu'khadu min agniyaihim, dipungut dari golongan kaya mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan, yakni dibagikan kepada orang-orang fakir mereka, fakir miskin mereka. Ini penyebutan salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat, bukan penghususan hanya untuk mereka. Naam. Hadits ini muttafaq alaih. Waqad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari 'ala wujubiha. Sungguh kaum muslimin, mereka telah ijma', sepakat. Kaum muslimin fi jami'il amsar, pada seluruh negeri, mereka sepakat ijma' atas wajibnya zakat. Wattafaqa as-sahabatu, dan para sahabat, sahabat Nabi SAW, mereka sepakat ada qitali mani'iha, atas hukum memerangi orang-orang yang menahan zakat dari harta benda mereka yang terkena zakat, yang terpenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Ditahan oleh mereka, tidak mau dibayarkan, maka mereka diperangi. Diambil secara paksa hak yang mereka tahan di harta mereka itu, yang merupakan hak fakir miskin dan yang lainnya yang berhak memiliki zakat tersebut, diambil secara paksa dari mereka dengan cara diperangi jika melawan. Yakni tugasnya waliul amr, penguasa, pemerintah yang sah. Naam. Fa thabata bidzalika fariidatu zakati bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Maka tetaplah dengan itu fardu zakat berdasarkan Quran, hadis, dan ijma'. Al-mas'alatu thalithatu Masalah yang ketiga, hukmu man angkaroha, hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Man angkara wujuba zakati jahlan biha, barang siapa mengingkari kewajiban zakat jahlan biha karena tidak tahu hukum zakat, memang benar-benar tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu hukum zakat. Wa kana mimman yajhalu mithluhu dzalika, dan orang yang mengingkari tersebut mimman termasuk dari golongan orang yang yajhalu mithluhu, golongan semisal dia, orang semisal dia, ya, tidak mengetahui dzalik, tidak mengetahui hal itu. Yajhalu mithluhu dzalik, orang semisal dia memang tidak tahu hal itu. Dimaklumi bahwa memang semisal dia itu memang benar-benar tidak faham, tidak mengerti. Imma, boleh jadi lihadatsati ahdihi bil islami, dikarenakan ya masuk Islamnya baru-baru saja, belum lama, dikarenakan masuk Islamnya belum lama, baru saja masuk Islam, ya, baru mengenal Islam, belum banyak faham, belum banyak tahu tentang hukum-hukum Islam, tentang zakat juga belum tahu dia, karena baru saja masuk Islam. Au likaunihi nasha'a bibadiyatin ba'idatin 'anil amsari, atau dikarenakan keadaannya nasha'a, dia tumbuh berkembang, hidup sejak kecil, remaja, dewasa, ya, sampai balik, di bibadiyatin ba'idatin, di pedalaman, badiyah, pedalaman, ba'idah, yang jaraknya jauh, 'anil amsar, dari perkotaan-perkotaan yang dihuni oleh kaum muslimin, karena ya ulama-ulama dan kaum muslimin mereka ada di perkotaan-perkotaan, mereka ada di perkotaan faham masalah ini, tapi mereka tinggal di pedalaman yang jauh dari perkotaan-perkotaan itu, tidak pernah mendengar tentang zakat. Urifa bi urifa wujubaha, urifa wujubaha, hukumnya dia diberitahu, dia diberitahu tentang kewajiban zakat, diajari ada kewajiban zakat dalam Islam, diajarkan kepadanya, ya, itu hukumnya. Apabila ditemukan orang yang memang semisal dia, dimaklumi jika tidak faham tentang zakat karena salah satu dari dua yang diungkapkan tadi, karena baru saja masuk Islam, ya, belum lama masuk Islam, belum mendengar, belum mengetahui tentang zakat, atau tinggal di sejak kecil sampai balik dewasa, hidup ya di pedalaman yang jauh dari perkotaan, tidak pernah mendengar tentang zakat, maka dikabarkan kepada dia ada zakat dalam Islam, diajarkan, difahamkan. Walam yahkam bikufri, dan tidak dihukumi dengan kekufuran, tidak difonis kafir, li'annahu ma'dzur, karena sesungguhnya dia punya udzur. Udzurnya apa? Jahal, ketidaktahuan. Dan memang ya kondisinya, keadaannya ya dimaklumi jika dia tidak tahu. Wajib, beda halnya jika yang mengingkari itu ya tidak punya udzur, tidak bisa diberi udzur dengan alasan ketidaktahuan, ya, karena dia muslim yang tinggal di negeri-negeri Islam, di perkotaan bersama ya, ulama, duat, ya, kaum muslimin yang pada faham tentang itu. Nah, ya, Nah ini berikutnya, wa in kana munkiruha, apabila yang mengingkari zakat itu musliman, seorang muslim, nasian di biladil Islam, tumbuh ya, hidup sejak kecil sampai ya balik dewasa di biladil Islam, di negeri-negeri Islam, wa baina ahli al-ilm, dan di antara ulama yang ada di negeri-negeri Islam itu, artinya tentunya dia sudah mendengar, sudah mengerti tentang zakat, lantas dia mengingkarinya, fahuwa murtaddun, maka dia murtad, batal Islamnya, mengingkari salah satu rukun Islam. Tajri alaihi ahkamur riddah, berlaku atasnya hukum-hukum kemurtadan. Wa yustatabu thalathan, diberi kesempatan bertobat 3 kali. Ini pihak yang berwajib dari kalangan penguasa pemerintah yang sah, waliul amr, yang punya wewenang dalam hal ini. Ya. Diadili, diminta bertobat 3 kali, fa in taba, jika dia bertobat, alhamdulillah. Wa illa, dan jika dia tidak mau bertobat, musirun ala dalik, dia bersikeras dengan pengingkarannya, qutil, dia dieksekusi, dihukum mati. Ya, atas kemurtadannya. Hukuman mati itu karena dia murtad. Ya. Demi menjaga kemuliaan Islam, tidak dipermainkan oleh orang yang mengaku muslim ternyata ya kemudian na'am membatalkan keislamannya dengan mengingkari ya salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satu syariat Islam. Nah, maka tidak dipermainkan oleh setiap orang. Ya, masuk Islam murtad. Kemuliaan ya Islam wajib dijaga. Oleh karena itu hukuman untuk orang yang murtad, jika sudah diberi kesempatan bertobat tidak mau, maka dieksekusi, hukum mati. Na'am, li'anna adillata wujubiz zakati, karena sesungguhnya dalil-dalil wajibnya zakat, dhahiratun, tampak jelas dalil-dalil itu, fil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah, dalam Quran, hadis dan ijma' ummat. Fala takadu takhfa ala hadha ala man hadha haluhu. Fala takadu takhfa ala man hadha haluhu. Maka hampir-hampir tidak tersembunyi perkara itu, yakni zakat, kewajiban zakat atas orang yang keadaannya seperti ini. Tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di antara ulama ahlul ilm ya, kaum muslimin ya, yang mereka semua tahu tentang zakat ya. Jadi tidak bisa diberi udzur bahwa oh tidak tahu. Tidak mungkin dia tidak dengar tentang zakat, tidak mungkin dia tidak tahu tentang zakat ya. Jadi hampir-hampir tidak tersembunyi, ya, tidak samar kewajiban zakat itu atas orang yang keadaannya seperti ini. Faidah jahadaha, maka jika dia mengingkarinya, jahadaha, yakni angkaroha, dia mengingkarinya, la yakunu, tidaklah pengingkaran itu muncul dari dia, terjadi dari dia, illa kecuali litakdzibihi, dikarenakan dia mendustakan al-kitabah was-sunnata. Kecuali karenakan dia memang mendustakan Quran dan hadis, wa kufrihi bihima, dan dikarenakan kekufuran dia terhadap Quran dan hadis yang menetapkan kewajiban zakat. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Faddalu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.